Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin. Ayuhal muslimuna ibadallah, rahimani wa rahimakumullah. Wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah, dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di sore hari ini kembali kita bertemu untuk mempelajari ajaran Islam. Pelajaran kita yang biasa kita kaji pada hari Rabu, alhamdulillah, masih dalam Kitabus Shalah, kitab salat. Babun fi ahkami salatil jum'ah, bab tentang hukum-hukum salat Jumat. Sampai kepada perkataan beliau rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa min khasaisi yaumil jum'ati istihbabu kathrati salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi wa fi lailatihi. Di antara kekhususan hari Jumat adalah disunnahkan untuk membaca solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu, yaitu pada hari Jumat dan malamnya, malam Jumat dan malamnya, malam Jumat. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru minas salati alayya yawmal jum'ati wa lailatal jum'ati, rawahul Baihaqi. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah membaca solawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Pada hari Jumat, pada hari Jumat dan malam Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disunnahkan untuk dilakukan pada malam Jumat dan hari Jumat. Disunnahkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat dan hari Jumat. Adapun bentuk-bentuk solawat yang disebutkan oleh para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmati mereka, seperti yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi fi syarhi Jami'i Tirmidhi. Ada beberapa solawat yang beliau sebutkan. Ada beberapa solawat yang beliau sebutkan. Di antaranya disebutkan dalam hadis Abi Humaid rahimahullahu taala, فأخرجه شيخان, dan hadis itu dikeluarkan oleh Syekhan, dua syekh. Bilafzi, dengan lafad, annahum qalu ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, kaifa nusalli alaika, qala qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidum majid. Sesungguhnya mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai utusan Allah, bagaimana kami bersolawat kepadamu, bagaimana kami bersolawat kepadamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kulu, ucapkanlah kalian, allahumma salli ala Muhammad, wahai Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad, wa ala azwajihi, dan kepada istri-istrinya, istri-istri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dzurriyyatihi, dan anak keturunannya, anak keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah bersolawat kepada keluarga Ibrahim, wa barik ala Muhammadin, wa barik ala Muhammadin, dan berkahilah Muhammad, berikanlah barokah kepada Muhammad, wa azwajihi, dan berikanlah barokah kepada istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, dan kepada anak keturunannya, kama barokta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkahi, sebagaimana engkau telah memberikan barokah kepada keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau wahai Allah hamid, maha terpuji, majid, dan maha luhur. Iya, Muhammad di sini yang disebut adalah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, dan Ibrahim yang disebutkan dalam penggalan hadis ini, yaitu Ibrahim Nabi Allah alaihi salam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua, disebutkan di dalam hadis Thalhah, wa huwa Ibnu Ubaidillah Thalhah bin Ubaidillah, yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i bil-lafzi, dengan lafad Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ali Ibrahima innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ali Ibrahima innaka hamidun majid. Wahai Allah, berikanlah solawat kepada Muhammad, berikanlah solawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana engkau telah memberikan solawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha luhur. Dan berikanlah barokah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberikan barokah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha luhur. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga yang disebutkan dalam hadis Abi Sa'id radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, fa akhrajahu al-Bukhari wan Nasa'i wa Ibnu Majah, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah rahmatullahi alaihim, semoga Allah merahmati mereka, bilafzi, dengan lafaz qulu, ucapkanlah oleh kalian Allahumma shalla, bukan Allahumma shalli dalam hadis ini ya, Allahumma shalla ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ali Ibrahima. Wahai Allah, limpahkanlah solawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan rasulmu, yaitu Muhammad adalah hamba Allah dan Muhammad adalah rasul Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana engkau telah memberikan solawat kepada Ibrahim dan berkahilah Muhammad, berikanlah barokah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberikan barokah, memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ini yang ketiga. Keempat, disebutkan di dalam hadis Buraidah fa akhrajahu Ahmadu bilafzi, dikeluarkan oleh Ahmad dengan lafad Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama ja'altaha ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Wahai Allah, jadikanlah solawat, jadikanlah solawatmu dan rahmatmu dan keberkahanmu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga di sini termasuk azwajuh, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zuriyatuh, dan juga anak keturunannya, anak keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ja'altaha, sebagaimana engkau telah menjadikannya, itu sebagaimana engkau telah menjadikan solawatmu, rahmatmu dan keberkahanmu kepada keluarga Ibrahim, kepada keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha luhur. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha luhur. Akan tetapi riwayat ini, yaitu riwayat yang keempat ini, terdapat thayyib disebutkan dalam Abu Daud, Abu Dawud al-A'ma, nama beliau Nafi', beliau dha'ifun jiddan, periwayat yang lemah, wa muttahamun bil wad'i, dan orangnya muttaham. Ini dalam ilmu mustalahil hadis baru kalian memahaminya. Adapun yang kelima, maksudnya riwayat-riwayat dhaif ataupun muttaham ini bisa dikaji, dipelajari di dalam ilmu mustalahil hadis. Lima, yang disebutkan dalam hadis Zaid bin Kharijah, Zaid bin Kharijah fa akhrajahu Ahmad wan Nasa'i. Hadis Zaid bin Kharijah ini dikeluarkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i rahmatullahi alaihima bil lafzi, dengan lafaz qulu, ucapkanlah oleh kalian, ucapkanlah oleh kalian Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Wahai Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Keluarga masuk azwajuh wa zuriyatuh, masuk istri-istrinya dan juga anak keturunannya. Masuk istri-istrinya dan juga anak keturunannya, yaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, thayyib, salawat yang kelima ini yang disebutkan dalam riwayat Zaid bin Kharijah yang dikeluarkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i rahmatullahi alaihima, semoga Allah merahmati keduanya. Salawat yang pendek namun cakupannya luas, namun cakupan dan kandungannya juga luas. Kemudian yang keenam, yaitu dari hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Abu Daud, yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Allahumma salla ala Muhammadin nabiyyi, Allahumma salla ala Muhammadin nabiyyi wa azwajihi ummahatil mu'minina wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wahai Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad nabi dan istri-istrinya, ummahatul mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, dan anak keturunannya dan ahli baitnya, ahli bait Itu ahli bait di sini, ahli bait yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana engkau telah bersolawat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha luhur. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha luhur. Wal hadithu sakata anhu Abu Dawud wal Munziri. Hadis ini didiamkan oleh Abu Dawud dan Al Munziri rahmatullahi alaihima. Sehingga di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, dalam kitab Tuhfatul Ahwazi fi syarhi Jami'i Tirmidzi, dibuatkan suatu bab yang berisi tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang bentuk-bentuk solawat kepada Nabi atau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan babun maja'a fi sifati salati 'ala nabi, babun maja'a fi salat thayyib, babun maja'a fi sifati salati 'ala nabi, bab apa yang datang di dalam tata cara solawat kepada Nabi, bab apa yang datang tentang sifat solawat kepada Nabi, yaitu bab bagaimana tata cara bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang bagaimana tata cara bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah bentuk-bentuk solawat yang berjumlah 6 diantaranya diamalkan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashara, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku solatan ay wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, solatan wahidatan, solawat satu kali, sallallahu alaihi ashara, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya ashara. Ashara ay ashara solawatin. Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Adapun di dalam hadis riwayat yang lain dari Abu Hurairah, hadisnya hasanun sahih, wa ruya an Sufyan ats-Tsauri, diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri wa ghairi wahidin min ahli al-ilm, dan dari yang lainnya yang termasuk ke dalam deretan ahlul ilm, yang termasuk ke dalam deretan ahlul ilmi. Qalu, mereka mengatakan, barakallahu fik, Salatu Rabbi rahmatu. Salatu Rabbi rahmatu. Salawat Rabb. Salawat Allah subhanahu wa ta'ala adalah rahmat. Salat Tayyib, salawat Rabb, salawat Allah subhanahu wa ta'ala adalah rahmat. Wassalatul malaikatil istighfaru. Wassalatul malaikati al istighfar. Dan salawatnya malaikat. Dan salawatnya malaikat adalah al istighfar. Memohon ampun. Jadi ketika seseorang dia bersolawat kepada Nabi SAW satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya sebanyak 10 kali. Itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepada orang yang bersolawat kepada Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun akan memohonkan ampun kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, wa ruwiya an Sufyan ats-Tsauri wa ghairi wahidin min ahli al-'ilmi qalu salatu rabbir rahmatu wa salatul malaikati al-istighfaru. Wa qala al-Bukhari fi sahihi qala Abu al-'Aliyati salatu Allahi sana'uhu 'alayhi 'inda al-malaikati wa salatul malaikati du'a. Diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya dari ahlul ilmi, qalu, mereka mengatakan salawat Rabb adalah rahmat, salawat malaikat adalah istighfar, ampunan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala pemilik kitab Sahih Bukhari, kitab yang dikaji di berbagai pondok pesantren ahlu sunnati wal jamaah diantaranya, di dalam sahihnya, dalam kitab Sahih Bukhari, beliau mengutip perkataan Abu al-Aliyah. Beliau mengutip perkataan Abu al-Aliyah, salatullahi sana'uhu alaihi indal malaikati. Salawat Allah subhanahu wa ta'ala adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bersolawat untuk Nabinya sallallahu alaihi wasallam di hadapan, di sisi malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyanjung-nyanjung namanya. Contoh Bapak A, dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menyanjung-nyanjung namanya di sisi malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba, laki-laki dan perempuan, mereka bersolawat satu kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersolawat satu kali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung-nyanjung nama mereka, memuji-muji mereka di sisi malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kah? 10 kali. Wassalatul malaikati du'a. Dan solawat malaikat adalah doa. Dan solawat malaikat adalah doa. Ketika kaum muslimin bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala mendoakan kaum muslimin, mendoakan kaum muslimin. Qala ibn Abbasin yusalluna yubarrikuna intaha. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, bahrul ummah, bahrul ummah, lautan ilmu bagi umat, turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, ahlu tafsir, ahlu at-tafsir, ahli tafsir dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yusalluna, mereka bersolawat, yubarikuna, mereka diberkahi. Intaha sekian. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah, solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu digaris atas, yang perlu untuk digaris atas bahwa solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tempat-tempat dan waktu-waktunya, memiliki tempat-tempat dan waktu-waktunya. Di antaranya disunnahkan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di mimbar Jumat oleh khatib atau oleh imam. Oleh khatib atau oleh imam. Khatib menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu disunnahkan untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu disunnahkan untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Wala yarfa'u sawtahu biha, akan tetapi dengan ketentuan suara di saat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dikeraskan. Ketika imam atau khutib, khutib atau imam sedang berkhutbah, dia menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau disunnahkan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak mengeraskan suara. Dengan tidak mengeraskan suara. Karena suara keras yang engkau ucapkan ketika bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat khatib atau imam sedang berkhutbah akan menyibukkan orang lain yang ada di sampingmu. Akan menyibukkan orang lain yang ada di sampingmu. Perhatikan barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatiku dan merahmati kalian. Kita lanjutkan pembahasan ini. Rawahul Baihaqi, hadis yang tadi kita baca. Thayyib, perbanyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan juga oleh Ibnu Adi. Ibnu Adi rahmatullahi alaihim, semoga Allah merahmati keduanya. Wa min azami khasaisi yaumil jum'ati salatul jum'ati allati hiya min akidi furudil islami wa min azami majami'il muslimina man tarukaha thalatha jum'in tahawunan biha tuba'allahu ala qalbihi. Ingat kalimat ini ya, tahawunan biha toba'allahu ala qalbihi. Di antara kekhususan hari Jumat yang paling besar adalah Salat Jumat. Salat Jumat merupakan kewajiban-kewajiban Islam yang paling kuat. Merupakan kewajiban-kewajiban Islam yang paling kuat dan termasuk waktu berkumpulnya umat Islam yang paling besar. Waktu berkumpulnya umat Islam yang paling besar. Dia jumlahnya lebih besar daripada sholatul jamaah. Jika sholatul jamaah mungkin hanya setengah masjid, sholatul jumat bisa lebih banyak dari itu. Masjid bisa full. Kalau dicontohkan dengan masjid kita, sholatul jamaah mungkin hanya sampai tiang yang kedua atau di belakangnya sedikit, 5-6 shof mungkin. Namun kalau sholatul jumat di masjid kita, masjidnya penuh, bahkan lantai dua pun difungsikan. Itu menunjukkan bahwa kaum muslimin yang hadir untuk melaksanakan sholat jumat jumlahnya paling besar. Jumlahnya paling besar, jumlahnya lebih besar. Man tarokaha salasa juma'in tahawunan biha, tahawunan biha toba Allahu ala qalbih. Barang siapa meninggalkan sholat jumat sebanyak 3 kali, meninggalkan sholat jumat sebanyak 3 kali, iya, dia gak mau sholat jumat sebanyak 3 kali, tahawunan biha, tahawunan biha, karena meremehkan sholatul jumat, toba Allahu ala qalbihi, toba Allahu ala qalbihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengunci mati hatinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengunci mati hatinya. Saya dilihat dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim tentang kalimat yang baru kita baca tadi. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini barakallahu fik, beliau menyebutkan man tarukaha salasa juma'in tahawunan biha. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, tahawunan biha, karena meremehkannya. Karena meremehkannya. Adapun dia meninggalkan Jumat karena ada uzur, safar contohnya, bepergian jauh, iya, barakallahu fik, maka ini tidak termasuk ke dalam orang-orang yang meremehkan sholatul Jumat. Iya, barakallahu fik jami'an. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Wa min khasaisi yawmil jum'ati al-amru bil igtisali fihi, wa huwa sunnatun muakkadatun, wa huwa sunnatun muakkadatun. Wa min al-ulama'i man yujibuhu mutlaqa, wa minhum man yujibuhu fi haqqi man bihi ra'ihatun yahtaju ila izalatiha. Di antara kekhususan hari Jumat juga adalah perintah untuk mandi padanya, mandi sebelum berangkat sholatul Jumat, mandi sebelum berangkat untuk menunaikan sholatul Jumat. Iya. Dan mandi Jumat itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. hukuman di Jumat adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sebagian ulama rahmatullahi alaihim, semoga Allah merahmati mereka, ada yang mewajibkan mandi sebelum berangkat sholat Jumat secara mutlak. Kok? Secara mutlak. Mau berangkat sholat Jumat harus mandi. Sebagian ulama alaihim rahmatullah. Dan sebagian mereka, yaitu sebagian ulama juga rahmatullahi alaihim, ada yang mewajibkannya, mewajibkan mandi sebelum berangkat sholat Jumat pada diri orang yang mempunyai bau, bau pada badan. Iya, bau pada badan. Contohnya bau badan. Iya, yang perlu untuk dihilangkan. Yang perlu untuk dihilangkan. Iya. Bau badan itu timbul di saat kita berkeringat. Bau badan itu muncul di saat kita selesai berolahraga. Bau badan itu muncul. Bau badan itu muncul di saat terjadi perubahan suhu badan, terkhusus pada daerah ketiak di antaranya. Perhatikan barakallahu fik. Iya. Jadi kalau suami-suami kalian, iya, suami-suami kalian mau berangkat sholatul Jumat, ingatkan mereka, abah mandi dulu, tadi saya lihat belum mandi. Atau ayah kalian, orang tua kalian, kakak kalian atau adik kalian, atau bahkan anak kalian mungkin, iya, ingatkan mereka mandi Jumat dulu. Iya, mandi, mandi Jumat. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min khasaisi yawmil Jumat istihbabu tatayyubi fihi, wa huwa afdalu min atatayyubi fi ghairihi min ayyamil usbu'. Demikian pula diantara kekhususan hari Jumat adalah disunahkan untuk memakai wewangian padanya. Memakai wewangian pada hari Jumat. Iya. Dipakai di badan, di baju. Iya. Minyak wangi. Di sini tidak disyaratkan minyak wangi harus mahal. Atau tidak disebutkan minyak wangi harus murah. Iya, ini laki-laki tentunya ya. Laki-laki tentunya. Kalau berangkat, kalau punya parfum atau minyak wangi, free alkohol, non-alkohol. Iya, pakai berangkat untuk sholat Jumat. Walaupun harganya mungkin 10 ribu atau 15 ribu. Paling mahal 25 ribu. Paling mahal 25 ribu. Dan alhamdulillah bisa dijumpai di tempat-tempat penjualan yang ada di kampung ini juga banyak. Kampung ini juga banyak. Iya. Na'am ayuhal muslimuna ibadallah. Dan hal itu lebih utama, memakai minyak wangi pada hari Jumat lebih utama daripada memakai wangian pada hari-hari yang lainnya dalam sepekan. Sepekan 7 hari. Sepekan 7 hari. Hari Senin, kita hitung dari hari Senin ya. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Hari Ahad. Dalam kalender Hijriah itu Ahad. Kalau di kalender Masehi, kalender Miladiah, Minggu. Iya, 7 hari. Maka hari Jumat ini, ketika kalian memakai wangian pada hari Jumat ini, kedudukannya lebih utama dibanding kalian memakai minyak wangi pada hari-hari yang lain, pada hari Selasa, pada hari Toyib, hari Senin, maaf, pada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Ahad. Memakai minyak wangi di hari Jumat itu lebih utama dibanding hari-hari yang lain di dalam sepekan. Iya, menunjukkan di sini mimbabil afdholiyah, menunjukkan lebih utama. Hari-hari yang lain juga boleh pakai minyak wangi, berangkat ke masjid, mau sholat lima waktu pakai minyak wangi, boleh kalau ada, kalau ada. Iya, dan alhamdulillah harga minyak wangi tidak memberatkan kantong. Iya, beli satu botol harga 10.000 bisa dipakai berhari-hari. Iya, bisa dipakai berhari-hari. Naam, ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di sore hari ini. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.